من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا وما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا بكرمتك وبمنك الإخلاص والتوفيق والسداد في أقوالنا وفي أعمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله kita lanjutkan ayat 169 sampai 170 dalam kajian tafsir Al-Isar surat Al-Baqarah. Kita mulai dari pembacaannya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Ini terjemahkan, buka terjemahannya ayat 169 dan 170. Ini semua korelatif dengan ayat 168. Jadi harus ingat-ingat juga. Bahkan baiknya mungkin kita mengawali dari 168 lagi. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Kita ingat-ingat murojaah lagi pelajaran yang kan kemarin. An-nas di sini dia memang lafalnya umum, tetapi bukankah yang dimasukkan ini an-nas khusus? An-nas yang kafir bukan? Kufar, ya. Orang-orang kafir. Dan mereka mengharamkan apa yang telah halal pada mereka. Ya. Kulu, makanlah oleh kalian. Kita sudah belajar kulu di sini mau fi'il amr. Tetapi apakah dia maksudnya adalah perintah syar'i? Tidak. Maksudnya bukan taklif, perintah kewajiban, bukan. Mimma fil ardi, yaitu apa yang dia min di sini, min apa? Masih ingat? Tabi'i dia. Yaitu sebagian yang di bumi, di atas muka bumi. Kemudian halalan thayyibah. Nah, ini kemarin permasalahan halalan thayyibah itu ada berapa rincian, 3 i'rab ya. Dan seterusnya itu panjang, belum lagi halal maknanya yang halal, thayyibah bisa dimaknai dia juga halal, bisa dimaknai dia yang memang tidak khabith, lawan dari khabith. Itu bisa makna halal, bisa makna khabith. Kalau misalnya thayyibah di sini maknanya halal, berarti ini ta'kid. Ta'kid yaitu dengan cara takrarul lafz, ya, takrarul makna bi ikhtilafil lafz, pengulangan makna dengan perbedaan lafal, itu ta'kid, ya. Seperti misalnya Mas Wahyu itu cah bagus dan baik gitu. Itu ta'kid, itu sama aja ya. Halalan thayyibah dan thayyibah bisa bermakna lawan dari khabith, karena ada yang halal tapi dia asli halal tapi khabith menurut sebagian. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti khutuwat syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan itu, alif lam dalam syaitan di sini, alif lam apa? bisa jinsiah, bisa ahdiah, ahdiah dziniah. Kalau ahdiah dziniah berarti syaitan di sini iblis. Kalau jinsiah berarti keseluruhan syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Hu di sini kembali ke syaitan. Baik yang jenis maupun yang muayyan ahdiah. Lakum aduwwun mubin. Baik. Mubin itu nyata bagimu. Nyata di sini apakah secara hissi? Enggak, bukan secara penampakan, tetapi nyata dari segala secara keilmuan trik-triknya. Ya, baik. Kemudian ayat berikutnya insyaallah akan kita bahas pada hari ini dan juga ayat berikutnya lagi setelah itu. Allah Ta'ala berfirman, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Innama, di sini innama artinya sesungguhnya ya, sesungguhnya. Tetapi innama ini nanti ada spek yang beda dibandingkan dengan inna tanpa ma. Di sini memakai ma. Ya kan? Ya, kita inna ditambah dengan in, jadi innama itu ada perbedaan maksud, ya. Walaupun di Indonesia kan sama-sama maknanya sesungguhnya. Kalau misalnya inna saja itu untuk takkid penekanan, tapi kalau innama untuk hasr pengkhususan. Yaitu buat apa pengkhususan? Ya pengkhususan, pembatasan, pembatasan. Kalau inna saja untuk takkid, artinya apa takkid? Penekanan, penguatan, stressing, ya. Kalau misalnya innama untuk pembatasan, ya. Baik, innama ya'murukum, mereka sesungguhnya ya'murukum, dia, siapa dia nih? Syaitan memerintahkan, ya, menyuruh kalian. Apa yang disuruh? Tiga hal. Pertama, as-su, yaitu keburukan, keumumannya, al-fahsya, kekejian, hal yang melampaui batas, termasuk LGBT juga, al-fahsya itu. Nah, segala yang fahsya, itu pasti su, sayyi. Ya, tetapi tidak semua yang sayyi sampai kepada derajat fahish. Karena fahish ini benar-benar keji, buruknya itu keterlaluan gitu loh, melampaui batas kewajaran. Ya. Wa anta, dan yang ketiga, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini yang terberat daripada su dan al-fahsya. Iya. Baik. Wa idza wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kalian berbicara mengatakan kepada Allah, maksudnya ini terjemahannya kurang ini. Mengatakan tentang agama Allah, ya, sesuatu berkaitan dengan agama Allah, apa yang tidak kalian ketahui. Maksudnya bisa apa yang tidak kalian ketahui, maksudnya kalian tidak punya ilmu tentang itu, tapi kalian ngomong. Atau maksudnya apa yang tidak kalian ketahui konsekuensi dari perkataan kalian itu. Bisa dua tafsiran. Baik. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, dan jika dikatakan kepada mereka. Di sini kita lihat ada namanya uslub iltifat. Iltifat dari dhamirnya dari mukhatab menuju ke ghaib. Ya, mukhatabun menuju ke ghaibun. Kalau yang tadi kan sebelumnya kulu, ya, ada waw jamaah, wala tattabi'u, ada waw jamaah, innahu lakum mukhatabah. Kemudian ya'murukum antum, ya kan? Taqulu kalian, mala ta'lamun kalian. Kemudian wa idza qila lahum, mereka jadinya sekarang. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Jika dikatakan kepada mereka ittabi'u. Ittabi'u artinya apa? Hah? Ikutilah oleh kalian ma anzalallah, apa yang Allah turunkan. Ma anzalallah, apa yang Allah turunkan. Qalu, jadi keumuman wahyu gitu. Ma anzalallah itu yang penting wahyu yang Allah turunkan. Qalu, mereka berkata. Mereka mereply, bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Melainkan nattabi'u, kami mengikuti ma alfaina. Alfa Yulbi mendapatkan, melihat, mendapatkan. Ya, dapatkan. alaihi alfa'il fi alaihi atasnya hi di sini kembali ke ma aba'ana dari bapak-bapak kami nenek moyang kami tradisi ya tradisi kami awalau kana aba'uhum awalau apakah sekiranya ya oke okay. Sekiranya aba'uhum bapak-bapak mereka la ya'qiluna syai'a la ya'qilun artinya la yafhamun la yafhamuna syai'a wa la yahtadun nah, tidak mendapatkan petunjuk ya yeah. Baik udah ya itu ya dua ayat kita baca globalnya. Allah Ta'ala kemudian melarang mereka untuk mengikuti langkah-langkah musuhnya dan musuh mereka. Karena bila mereka lakukan itu akan membawa mereka kepada kebinasaan dan kesengsaraan. Dia pun memberitahukan kepada mereka bahwa setan tidak memerintahkan sesuatu kecuali apa yang membahayakan badan dan jiwa mereka. Benar itu, setan tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali apa yang membahayakan badan dan jiwa mereka. Yang sudah Anda jelaskan bahwasanya mayoritas dari penyakit itu ada kontribusi setan padanya. Iya. Ada kontribusi setan. Asu yaitu kejelekan adalah segala yang merusak jiwa. Sedangkan al-fahsya adalah perbuatan dan perilaku keji. Dan lebih jahat dari semua itu adalah perintah untuk berbohong kepada Allah. Maksudnya berbohong tentang agama Allah atau bohong kepada Allah bisa yang itu yaitu mengatakan sesuatu terhadap Allah tanpa dilandasi oleh ilmu pengetahuan. Ini kalimatnya ini gimana ya? Jadi orang bisa salah paham. Mengatakan sesuatu terhadap Allah. Ya tentang Allah Ta'ala. Maksudnya tentang agama Allah. Terkadang memang penerjemahan itu ya, maksudnya yang penting jadilah. Ya. Editor juga kadang-kadang skip-skip aja. Maksudnya di sini gak memikirkan memang secara harfiah sahih. Sahih mengatakan sesuatu terhadap Allah gitu. Tapi kita lihat keumuman orang akan memahaminya nanti salah. Ya, mengatakan sesuatu terhadap Allah berarti maksudnya mengatakan sesuatu kepada Allah gitu kan? Itu gimana tuh tafsirannya gitu kan? Tanpa dilandasi oleh ilmu pengetahuan. Dengan cara apa? Tapi bisa ditafsirkan di sini dengan cara mengharamkan, menghalalkan dan mensyaratkan sesuatu atas nama Allah. Ini pun perlu penjelasan yaitu berbicara tentang agama Allah halal haram ini disyaratkan apa enggak itu ya, tanpa dasar ilmu padahal Allah Ta'ala sama sekali jauh dari hal itu ini merupakan bencana besar na'udzubillah min dzalik. Coba sini sekarang bencana besar ini terjadi enggak sekarang banget lebih berat lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya tahu masa-masa sebelum kita lahir. Sekarang lebih banyak orang berbicara tentang agama Allah tanpa didasari ilmu. Ini juga nasihat buat siapapun termasuk yang punya ilmu pengetahuan pun tetap juga harus dinasihati seperti ini. Nah sekarang bencana sekarang apa? Yang berkaitan dengan ini. Ada cara untuk menjadi ustadz lebih cepat daripada ikut kontes di TV. Gimana caranya ikut training rukiah? Itu caranya. Biar jadi ustadz cepat. Iya enggak? Training rukiah itu berapa hari? 2 hari. Ada yang 2 hari doang? Ada yang 2 hari? Ada yang 2 hari. Kemudian dapat modul. Ya. Tapi bukan modul tafsir al-Aisar. Bukan modul Erop, bukan modul Bulu Umar. Enggak. Tata cara pengobatan rukiah dan semacamnya. Nah setelah itu setelah apa? Setelah lulus dari rukiah, apa yang terjadi? Ya menjadi dai-dai bibit-bibit karbitan untuk merukiah. Nah sekarang masalahnya orang itu, kalau misalnya ada yang orang pakai peci, antum pakai peci sekali aja. Orang nyebut antum ustad, jenggotan, pakai peci cingkrang, udah antum ustad dah alam bagi kampung itu. Ya kan? Nah muskilahnya, orang misalnya sekali bisa merukyah, itu masyarakat nganggap dia ustaz. Nah ini disasternya nih, bencananya kayak gitu nanti. Padahal gak tahu apa-apa, kecuali tentang bacaan-bacaan itu doang. Terus apa yang terjadi kemudian? Orang akan percaya, lebih percaya sama dia. Nah, ini yang ditakutkan. Sementara atau ikhwan seperti ini, mereka baru mengenal Islam pun di medan training rukyah dan semacamnya. Akhirnya apa yang terjadi? Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala fa'aftau fa'astaftu fa'aftau biwairi ilmu. Masyarakat akan menjadikan orang-orang jahil sebenarnya sebagai rois mereka, sebagai andalan, sandaran pemimpin mereka. Kemudian dimintalah dia fatwa. Ya, namanya orang diminta fatwa kalau udah terlanjur di atas gengsi lah. Kalau misalnya jawab nggak bisa, la adi wallahu alam. Akhirnya menjawab, ya, fa'aftau bi ghairi ilm. Nah, ini bahaya, ya kan? Ini bahaya nih. Makanya di sini tanpa dengan mengharamkan, menghalalkan, mensyariatkan sesuatu sama Allah, pada Allah sama sekali jauh dari itu. Ini merupakan bencana besar. Ya, dan sekarang juga bencana itu terjadi mungkin pada diri kita masing-masing mungkin. Wallahu a'lam. Na'udzubillah. Setelah mereka berpaling dari bimbingan Allah dan mengikuti langkah-langkah syaitan yang merupakan musuh mereka, maka mereka berbuat keji, jahat dan keji. Ada kronologis. Setelah, ya, berarti ada sebelumnya ini mereka ngapain? Berpaling dari bimbingan Allah, ya kan? Berarti berpaling dari bimbingan Allah, bimbingan itu kan ta'lim, pengajaran, irsyad. Gak mau ngikutin bimbingan, ya kan? Berarti gak belajar, ya kan? Dan sambil mengikuti langkah-langkah syaitan, berarti syaitan itu punya langkah-langkah. Syaitan dalam menggoda orang, kalau orangnya bodoh, ya gak usah pakai langkah-langkah, langsung aja. Antum kalau mau menghadapi orang yang kuat, pasti pakai ancang-ancang gak? Pakai ancang-ancang. Begitu juga syaitan. Semakin antum berilmu, semakin antum tinggi derajatnya, itu syaitan pun gak langsung serta-merta menggoda begitu saja. Iya. Syaitan mikir-mikir juga dia. Kalau saya menggoda langsung gitu aja, gak mempan. Langkah-langkah, step by step, kecil, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi sakit, kan? Nah, apalagi sudah dibukir. Langkah-langkah syaitan, selagi malas menuntut ilmu, selagi itu pula mengikuti trik-trik syaitan, dan trik-trik syaitan itu halus rata-rata. Iya, kalau nggak halus, nggak berguna lah. Iya, soalnya syaitan pun membisikkan, ini saya setan, kamu ikutin saya, nggak bakal kayak gitu, nggak bakal mau. Tapi halus, pertama-tama apa dulu, kan? Pelan-pelan. Ia merupakan musuh mereka. Nah, musuh. Kalau misalnya itu berhadapan dengan musuh langsung, ya, ketahuan musuh, itu jelas kita bakal melawan. Tapi kalau ternyata musuh itu dalam selimut, enak, apa? Ingat iblis waktu bilang ke Adam. Ini laku malam minan nasihin. Saya jadi penasihat buat kalian. Saya nasihatin loh, gini-gini. Padahal apa? Menyuruh kepada itu, makan buah yang dilarang oleh Allah. Itu apa? Nasihat itu. Itu berarti apa? Langkah bukan? Langkah. Halus gak? Halus banget. Banget. Nabi aja bisa kejerat. Dengan izin Allah. Ya, dengan hikmah dari Allah. Bukan berarti kita merendahkan. Nah, apalagi kita. Makanya di sini ada isyarat berlepas dari ta'lim, bimbingan Allah, sambil ikut langkah syaitan. Itu cepat itu. Nah, untuk melawannya, maka mintalah bimbingan dari Allah dengan belajar banyak, sehingga insya Allah langkah-langkah syaitan itu bisa terjaga. Makanya dalam surat Al-Kahfi kita diminta disuruh oleh Allah wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Terus bersabar, sabarkanlah dirimu untuk terus duduk-duduk bersama dengan orang-orang yang yad'una rabbahum, berdoa kepada Allah. Dan berdoa kepada Allah mereka ini bukan hanya di momentum tertentu saja, tapi pagi, malam, terus. Maksudnya terus mereka itu saling memperbaiki diri. Nah, yang seperti ini kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang selalu berdekatan kepada Allah, maka akan ketahuan mana langkah syaitan mana yang benar. Nah, kalau misalnya seseorang berpaling dari ta'lim, kemudian terus mengikuti langkah syaitan, alih percaya perlahan-lahan, maka mereka pasti akan berbuat, dia pasti akan berbuat jahat dan keji. Jahat bisa dengan menipu, ya, bisa memanfaatkan orang. Keji, berzina, LGBT, liwat, ya, liwat itu homoseksual. Na'udzubillah. Itu juga termasuk inyan syaitan itu. Tapi syaitan sendiri juga gak mau homo itu sebenarnya. Nah, ngapain gitu homo? Mereka juga mikir. Jadi sebenarnya makhluk makhluk Allah itu semua ijma, ya. Udah terjadi ijma sebenarnya. Baik manusia, hewan bahkan, kecuali beberapa macam kambing atau apa itu. Terus syaitan sekalipun, itu udah sepakat homo itu gak benar. Ya hombre gak benar. Nah, dan itu kemudian berbuat itu keburukan yang muta'adi, jahat dan keji. Kemudian keburukan muta'adi lainnya yang lebih buruk dari ini adalah menghalalkan, mengharamkan, dan mensyaratkan apa yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin enggak kita melakukan itu? Ya maksudnya, coba kalau misalnya kita tanya pada diri kita, pernah enggak kita gitu menghalalkan sesuatu yang ternyata tertabayunkan itu haram? Pernah? Pernah, Kang? Pernah. Mengharamkan sesuatu ternyata tertabayunkan setelahnya itu halal. Itu kadang agak gengsi ya. Kalau untuk rujuk, ah, itu setannya tuh ini, enggak usah rujuk, biarin aja ah, ya, kayak gitu. Dan memang berat, terutama bagi orang yang sudah dipandang, benar-benar berat banget. Karena ini jatuh harga diri sesuai dengan rasio, padahal enggak, sebenarnya Allah enggak. Kalau misalnya kita berani dia berkonsekuens dengan kebenaran, maksudnya tadinya saya halalkan ini, ternyata oh ternyata ini gak benar, haram, saya bilang haram sekarang, saya rujuk. Itu sebenarnya manusia insya Allah akan menghormati, insya Allah selama benar dia. Ya begitunya sebaliknya, kalau misalnya tadinya kita haramkan sesuatu ini, ternyata setelah kita pelajari, padahal udah kita siarkan ke orang, broadcast banyak orang, ini haram, ternyata yang roji halal. Maka kita harus rujuk, harus meralat. Afwan, Nana kemarin ngomong harus kayak gitu. Kalau enggak kayak gitu, tanggung jawab di akhirat. Meracuni banyak orang gitu. Nah kan? Makanya tugas orang yang di depan manusia itu lebih berat jauh daripada orang yang di belakang atau yang enggak dikenal. Ya. Jadi syaitan itu berusaha membisikkan kita, enggak usah diralat. Nanti kamu udah jadi jelek, namanya turun, namanya atau gimana. Itu bisikan syaitan itu. Padahal kalau Allah bilangnya syaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim, afwan, anak kemarin ngomong kayak gini-gini, anak salah, anakuin salah, anak astagfirullah dan anak minta maaf atas antum semua karena anak udah salah ngomong. Itu syaitannya nangis. Dan kita kan terhormat. Beneran. Tapi bukan cari penghormatan, enggak. Jangan. Syaitan juga nanti main lagi syaitan nih. Main lagi dia. Oh, kamu tuh kayak gitu tuh supaya nanti dihormati sama orang. Wah, ini insaf, ini apa. Masya Allah, ini jadi benar setan itu depan, belakang, kanan, kiri, oke, semua sisi, gimana pun caranya. Tapi memang kalau itu kita lawan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samir minasyaitonir rajim. Begitu. Gitu. Nah, dulu waktu kita mungkin belum ngaji, hal-hal kayak gini nggak dikira hal biasa. Bisikan-bisikan itu kita nggak bisa bedain mana yang bisikan syaitan, mana yang memang bisikan jiwa semata murni. Tapi seiring dengan sering ngaji, kita, antum, ana, itu akan semakin bisa mentafrik, distinguish antara mana yang ini dari syaitan, mana yang ini memang dari jiwa kita. Iya. Yeah. Nah, jadi makanya alhamdulillah kalau misalnya antum sering belajar tafsir, ya. Kan kitab tauhid terbesar, terbaik, paling mencakupkan Al-Quran. Ya. Maka sering baca. Ya. Sering baca Quran. Terus gimana kalau misalnya ternyata selama ini sulit baca Quran? Ya, itu ada kontribusi setan pastinya. Cuman kan capek kalau misalnya kita kayak ini gara-gara setan, ini gara-gara setan. Setan yang seneng itu. Oke, kata Nabi SAW, ketika untanya Rasulullah itu jatuh, ya kan? Kemudian ada seorang sahabat bilang, ta'isa syaitan. Celakalah syaitan. Gara-gara syaitan. Kalau bahasa kita tuh, ini gara-gara itu tuh. Dasar setan, dasar si wowo, gitu kan? Dasar si wewe, dan seterusnya. Itu malah syaitan akan bilang, bahasanya ta'isa syaitan. Bahasa setan sininya mah. Hahaha, gitu apa ya bahasa sininya. Gak ada bahasa. Jin-jin di Indonesia, kuntilanak ngomong ta'isa syaitan, gak bisa mereka. Bahasa Indonesianya. Apa namanya? Fabi izzati wa quwwati sara'tuhu. Itu wah ini karena kekuasaanku, kekuatanku. Ya aku bisa menjatuhkan itu. Maka tambah besar itu. Iya. Dia kata Rasulullah, jangan ngomong kayak gitu. Tambah besar dia, tambah sombong karena merasa berhasil. Gitu loh. Tapi bilang bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan mengecil sampai sekecil lalat. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim doang loh. Itu baru satu lafal loh ya. Belum antum tambahin dengan ayat kursi atau apa. Jauh lebih ekstrim insyaallah buat mereka. Ya. Insyaallah. Jadi ya jangan memuji dengan cara mencela mereka begitu. Mereka merasa dipuji kalau kita cela. Nah, kalau kita puji itu bahlul murakab itu. Iya. Tapi mengharamkan dan mensyariatkan apa yang tidak diizinkan oleh Allah. Tatkala Rasulullah berkata kepada mereka, ikutilah apa yang telah Allah Ta'ala turunkan. Ikutilah Al-Quran, ikutilah As-Sunnah. Malah mereka balik berkata, kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapatkan dari nenek moyang kami. Ini konsekuensi dari tidak mengamalkan ayat sebelumnya. Kan kita dilarang ittiba khutwati syaitan. Ah, gara-gara ittiba khutwati syaitan, kita enggak ikut Al-Quran As-Sunnah. Itu pasti itu. Mesti itu, yakin itu. Orang kalau misalnya kita suruh, makanya pernah bilang, ada kiai bilang, ya kalau misalnya ada orang yang nanya kepada kalian, mana dalilnya, pukul aja tuh orang. Ada kayak gitu, Masya Allah itu. Saking melawannya itu, saking sensinya, tendensiusnya. Kok karena semua, Pak, ini kan buat bareng-bareng, ini banyak nih. Masa ngabisin semuanya? Apalagi ini kuenya juga dari Ana ini. Masa balik ke Ana sih? Bener ini. Gimana? Maaf, makan sendiri, ini satu gimana? Nanti aja deh, makanya istirahat aja sambil kajian. Nanti aja, pas istirahat. Amalnya kembali. Ya pahalanya ke siapa lah ini terus? Gimana? Oke. Maha suci Allah, apakah mereka senantiasa mengikuti nenek moyang mereka yang jelas-jelas berada dalam kebatilan dan kesesatan? Apakah mereka akan bertaklid buta kepada nenek moyang mereka? Ayat ini menunjukkan haramnya taklid secara mutlak dalam masalah akidah. Adapun dalam masalah furu, masalahnya lebih ringan. Taklid adalah menerima hukum atau ketetapan tanpa ada dalil dan atau alasan yang benar. Ya kecuali kalau misalnya bab akidah tersebut masuk ke dalam bab fitrah. Maka tanpa dalil pun orang harus tetap mencari. Misalnya, gimana kalau Allah? Bisa mak, itu fitrah udah. Fitrah, tanpa dalil pun udah dalil fitrah udah terjadi. Konsekuensi fitrah udah ada. Nah masalahnya udah ada fitrah, dikasih dalil fitrah, dikasih dalil syar'i, tetap aja enggak menerapkan Allah fisama. Nah ini kan, tapi itu kenapa? Karena nalar makanya. Sebenarnya enggak usah capek-capek dinalarin. Ini kayak gini, hal-hal kayak gini kalau dinalarin itu setan yang bakal bisikin. Setan itu terus membisikkan bagaimana supaya orang itu kufur dalam masalah akidah. Iya, sampaikan pertama, siapa menciptakan ini, siapa menciptakan itu, lama-lama siapa menciptakan rob. Karena dijawab, itulah kalau misalnya kita ikutin bisikan syaitan, kita jawab, kita istijabah. Siapa yang menciptakan ini ya? Oh, siapa ya? Oh, yang menciptakan Allah. Yang menciptakan ini siapa? Allah. Yang menciptakan ini siapa? Allah. Yang menciptakan Allah siapa? Nah, kan? Oh, ya juga ya. Nah, kan Bahlul kan? Nah, kan? Yang guru ateis itu loh, yang guru ateis di depan anak-anak SD. Anak-anak, ini papan. Lihat enggak papan? Lihat, berarti papan itu ada enggak? Ada. Lihat penghapus enggak nih? Ini penghapus ya? Iya. Kelihatan enggak? Kelihatan. Berarti penghapus ini ada atau enggak? Ada. Kalian ngeliat Tuhan enggak? Enggak ngeliat. Loh, berarti Tuhan itu ada enggak? Pada diam semua. Ya kan? Kemudian ada yang nunjuk tangan, "Pak, otak Bapak kelihatan enggak, Pak?" Enggak kelihatan. Loh, berarti Bapak enggak punya otak dong. Ya kan? Jangan enggak usah dipikir-pikirin. Yang hal-hal yang mistis, metafisik atau tentang gaib ini, imani saja. Imani. Kalau dipikir-pikir, kemudian dinalarkan, lama-lama akan jebakan iblisnya itu bakal perangkapnya kena itu. Ya, makanya di antara mereka yang mengingkari Allah Ta'ala di atas langit itu dengan nalar manusia pribadi kayak gini nih. Bumi itu bulat dan semua di atas bumi adalah langit, ya kan? Berarti langit itu bulat. Kalau kita katakan Allah di atas langit, berarti langit sebelah mana? Apa sebelah sini? Apa sebelah sini? Paham gak di sini? Makanya mereka berkata Allah itu ada tanpa tempat dan tanpa arah. Karena bingung kalau kita bilang, oh ada arah, fauqo itu arah. Berarti atas yang mana nih? Sini apa sini? Itu pertanyaan yang mereka buat sendiri, mereka bingung sendiri, mereka menafikan sendiri. Cukup dengan ada dalil, khalas. Isbat dari dalil, nafi dari dalil, selesai perkara, gak usah dipikirin. Dan Allah Ta'ala tidak menyuruh kita untuk berpikir tentang dirinya, di mana, bagaimana, itu malah kata Imam Malik pertanyaan yang bid'ah itu. Kaifiyahnya. Nah, itu khalas. Sami'na wa ta'na, kemudian qabul dan taslim mengenai akidah, selesai perkara, ya kan? Ya, selamat sudah, insyaallah. Baik, walaupun nenek moyang mereka itu tidak memahami sedikit pun urusan syariat dan agama serta tidak mengetahui jalan kebenaran yang menghantarkan kepada kebaikan dan kebahagiaan. Baik, kita lanjut ke ini tafsirnya. Ke Rob. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Syaf sini innama disebut kafah wa makfufah la 'amala laha. Kafah artinya apa? Menyeluruh. Kafah bisa artinya menyeluruh, bisa. Bisa juga artinya stop, berhenti, menghentikan. Kafah di sini artinya stopper. Memberhentikan, yang memberikan, yang menonaktifkan. Misal kalau Anda ngelihat, ini teman-teman kok tumben enggak sebanyak yang pekan kemarin ya? Apa-apa? IBF, Islamic Book Fair. Oh, mungkin ya, husnudzonnya gitu. Suudzonnya apa? Oh, itu udah suudzon itu. Udah suudzon ya. Oke lah. Ke IBF ya, udah buka IBF. Udah buka IBF-nya sekarang. Oh, dari kemarin. Iya. Islamic Book Fair ya. Tadi nama kafar, misalnya. Ada akhirnya Indra Bekti lagi. Siapa namanya? Oh, Indra Bekti sih pikirannya jadi Al-Fahsyah itu . Arif Indrawan. Iya, makanya Indra-Indraan gitu kan. Nah, misalnya Mas Arif ini, Arif Indrawan. Antum misalnya suatu ketika Anda dapatin antum makan terus mie ayam kan? Mie ayam makan. Kita ayo Mas mie ayam yuk. Ayo ya mie ayam. Anda makan satu, antum makan satu. Terus habis itu antum pesan lagi. Anu udah lama gak makan mie ayam. Makan lagi. Udah selesai, makan lagi. Karena udah lama nih makan. Kangen banget lah. Di jama takhir. Karena udah lama gak makan mie ayam. Makan sampai berpiring-piring kan. Nah, kemudian yang bilang, kuf. Kuf ani tu'am. Kuf artinya, stop. Stop. Nah. Udah. Kuf. Nah, yakfi. Tapi yakfi beda lagi. Jadi ada kafa. Kalau kafa artinya berhenti. Atau menghentikan. Kalau kafa yakfi artinya mencukupi. Cukup. Nah, jadi di sini kafah artinya bukan cukup, bukan, tapi memberhentikan. Makfufah artinya yang diberhentikan. Apa maksudnya sih? Nah, lihat di sini. Antum tadi anu udah jelasin dari awal. Ada inna dan ada innama, ya kan? Nah, kalau misalnya inna asalnya itu tansibul isma wa tarfa'ul khabar, ya kan? Misalnya inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala, itu keberatan, kalimat keberatan. Yang simpel aja. Inna al-kitaba jamilun. Sesungguhnya kitab itu bagus. Kitaba, ya kan? Kenapa kitaba? Asli kan aslinya al-kitabu, mubtada khobar, ya kan? Jadi kana wa akhwatuha dan inna wa akhwatuha normalnya mubtada dan khobar aslinya. Tadi al-kitabu jamilun, kitabu, ya kan? Mubtada jamilun, khobar marfu marfu. Dhamma. Tapi kalau ditambah inna, nah inna ini punya amalan namanya, yaitu bisa mengamalkan, bisa berkonsekuensi amalan, yaitu isim yang tadi mubtada, isim inna, dia menjadi mansub al-kitabah, bukan al-kitabu lagi. Kenapa? Karena ada inna sebelumnya. Jadi inna ini aktif, punya pengaruh aktif terhadap isim setelahnya. Innal kitabah. Kemudian jamilun. Jamilun enggak ada ngaruh jamilun. Taib. Jadi kalau misalnya inna normalnya atau anna itu memiliki fungsi yang aktif. Tapi kemudian kalau misalnya inna ini ditambahi ma, ma di sini bukan ma mausulah, bukan. Bukan ma istifhamiyah, bukan. Tapi ma zaidah namanya. Zaidah itu tambahan. Ma di sini tambahan. Nah, inna ma, lah kalau misalnya ditambah ma, yang tadinya inna ini punya keaktifan, ya inna ini punya haroka, ya, seorang haroki gitu kan, inna ini punya keaktifan, nah, tapi karena tambahan ma di sini, tambahan ma, maka menjadi non-aktif. Makanya dikatakan di sini, la amalalaha, tidak punya amalan dia, nganggur dia jadinya. Gitu kan? Jadi setelahnya kalau misalnya ada isim dari inna enggak diapa-apain. Enggak dinasabkan kalau misalnya itu. Nah. Jadi kafa artinya yang memberhentikan. Nah, sekarang yang kafa itu yang inna atau yang ma? Ma. Ma di sini kafa yang bikin stop keaktifan inna. Jadi inna itu tadinya gerak-gerak tuh, nunggu mangsa, ya kan? Pas datang ma, plek, nah udah langsung diam. Ibarat kalau misalnya dulu bujangan, ya. Bujangan nyari-nyari pas sudah ada istri, plek diam anteng kayak gitu. Ya. Inna ma, ya, terus tadi kafa itu ma, ya kan? Makfufah itu yang kan yang dihentikan. Berarti apa? Inna atau ma? Inna. Gitu. Jadi kafa dan makufa itu maksudnya ma kafa yang memberhentikan inna, makufa itu adalah inna yang diberhentikan oleh kafa sehingga tidak ada amalan. Gitu ya. Misalnya ana bilang anta misalnya siapa nama yang enak di sini? Hasan aja, oke. Okay. Hasanun Munzir. Kalau Munzir, rahimahullah, udah maafat. Hasan Munzir. Apa arti Munzir di sini? Pemberi peringatan. Hasan di sini mubtada, marfu, bidhamma. Munzir khobar, marfu, bidhamma. Baik. Sekarang mau ditakid, ditekankan, sesungguhnya Hasan itu seorang pemberi peringatan. Berarti inna Hasanan Munzirun, ya kan? Sesungguhnya Hasan, tanwinkan, mansub. Sesungguhnya Hasanan Munzirun. Kenapa Hasanan? Karena inna di sini dia masih punya kekuasaan atas isim setelahnya itu Hasan. Bisa dinasabkan, ya kan? Nah, inna hasanan munzirun. Baik. Kemudian kita tambahkan ma. Innama hasanun atau hasanan? Hasanun. Innama hasanun munzirun. Hasanunnya di sini posisinya sebagai apa? Biasa, mubtada biasa. Iya, karena inna di, walaupun ada inna tapi ditambah ma, jadi ketutup itu lubang keaktifannya, udah enggak bisa lagi. Udah enggak bisa ngapain lagi inna itu. Hasan Hasan melenggang dengan enaknya. Setelah itu udah innama hasanun munzirun. Itu kalau ditinjau secara nahwu. Kalau ditinjau secara usul fikihnya ada lagi. Ada lagi. Gimana tinjauannya? Tadi berapa? Hasan adalah munzir. Itu ditinjau biasa aja. Hasan adalah munzir, khalas. Hasan adalah pemberi peringatan. Tapi kalau ditambah inna hasanun hasanan munzirun, artinya apa? Sesungguhnya kan? Sesungguhnya di Indonesia kan. Tapi ada syarat apa? Penekanan bahwasanya Hasan ini munzir. Taib. Kalau misalnya ditambah ma innama hasanun munzirun, innama di sini namanya adatul hasr. Yaitu restrict, yaitu pembatasan. Bahwasa innama hasanun munzirun berarti bahwasanya tiadalah hasan melainkan dia adalah munzir, gitu loh. Lebih ditekankan lagi sebenarnya. Iya, misalnya innama anta munzir. Sesungguhnya engkaulah munzir, seorang pemberi peringatan. Itu sama dengan mengatakan ma anta illa munzir. Tiadalah kamu melainkan adalah seorang ini pemberi peringatan. Paham di sini bedanya? Kalau misalnya jadi innama pula innama begini adalah begitu, maka sama dengan tidaklah begini kecuali begitu. Sama dengan itu. Itu kenceng, maksudnya bagus itu maksudnya. Kalau misalnya bilang Sutanto Sutanto adalah apa? Antum apa ya? Sutanto adalah mudir Kutab cabang Depok. Misalnya, diaminin aja. Nah, mudir Kutab cabang Depok ya. Itu biasa aja. Kalau ada bilang Mas Abu Naila ngotot, ah enggak, bohong antum. Enggak percaya. Sesungguhnya Sutanto adalah mudir Kutab Depok. Itu lebih kuat enggak? Lebih kuat. Kemudian lain, alah bohong antum mah. Ah percaya aja, enggak percaya. Kemudian tambahin supaya lebih pembatas lagi, tidaklah Sutanto melainkan mudir Kutab. Berarti kan pembatasan dirinya itu hanyalah mudir Kutab. Sebagai seorang mudir Kutab benar-benar. Nah itu tidaklah Sutanto melainkan mudir Kutab, itu sama dengan innama Sutanto mudir Kutab. Jadi innama ini memiliki spek tersendiri, memiliki sisi kenahwuan tersendiri dan memiliki fungsional makna tersendiri. Iya. Dan biasanya lafal innama itu ada setelah ada perasaan atau ada lafal penentangan. Iya. Biasanya begitu. Setelah ada perasaan atau ada lafal penentangan baru kemudian kita pakai innama. Iya, ini baru innama ini. Masya Allah. Jangan sampai satu ayat doang ya. Biasanya begitu. Ya murukum mudah fil mudhari marfu bi dhamma, fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Siapa huwa di sini? Asyaiton. Kalau misalnya nih asyaiton tadi yang sebelumnya kan, asyaiton itu bisa dipahami alif lamnya jinsiyah, bisa dipahami alif lamnya ahdiyah dhihniyah. Yaitu bisa dipahami segala jenis syaiton, bisa dipahami iblis. Kalau misalnya dipahami sebagai iblis, maka ya murukum khalas. Kalau misalnya dipahami sebagai jenis, antum boleh Enggak, maksudnya secara bahasa boleh mengatakan ya'murukum, boleh mengatakan ya'murunakum. Paham di sini? Karena kan jenis, jenis mencakup seluruh anggotanya. Berarti boleh ya'murunakum, boleh ya'murukum. Itu secara bahasa, bukan secara kiroah. Kiroah enggak ada kayak gitu. Taib, ya'murukum kum di sini dhamir maf'ul bih bisu ba jar asu majrur muta'alliq berkaitan dengan ya'mur. Jadi benar-benar di sini tiga hal ini su fahsya dan qaul 'ala Allah biduni ilm itu tiga-tiganya sebenarnya maf'ulun bih tapi dengan ta'addi harfi jar objek. Yaitu apa sih yang diperintahkan objeknya? Objeknya ada tiga. Ima keburukan, ima fahsya, ima qaul biduni ilm. Baik. Alf wal fahsya. Waw di sini waw apa? Waw haliyah atau waw atof atau enggak ada maknanya? Hah? Waw atof. Waw atof terhadap su. Baik. Al fahsya yaitu kefahisan termasuk yang sekarang-sekarang masyhur homoseksual ya na'udzubillah. Di luar negeri itu udah ada sampai parenting ya. Gay parenting itu udah ada, udah sejak bertahun-tahun lalu udah. Udah ada, enggak kebayang itu ibunya mana bapaknya mana enggak tahu. Lebih sulit lagi kalau anaknya perempuan. Entar gimana itu? Ya kan? Iya, naudzubillah. Itu gay parenting Anda lihat, padahal orang-orangnya kalau antum melihat di YouTube itu. Sebenarnya enggak usah lihat sih, enak ngelihatnya, tapi pelajaran aja. Ngeliat, ini aja nah sekarang gak enak nih, tapi gak apa-apa. Gay parenting ini, dua-duanya tuh orang kantoran, orang kerja, ada yang dua-duanya gemuk. Gimana sih, gemuk gitu. Ya, satunya ke ibu-ibuan, tapi laki-laki. Ih, itu anak, ngebayangin apa yang mereka lakukan di malam hari itu, maksudnya mereka ngapain aja gitu loh. Romantisnya tuh di mana gitu kan. Karena ketika sentuhan antara kasar dengan kasar, bulu dengan bulu itu apa enaknya? Belum yang lagi yang ada jenggotan. Ya Allah, itu gimana itu nantinya itu? Iya, ya Allah. Na'udzubillah. Itu di al-fahsya. Suara apa itu? Oh. Udah kok kerasa di diri Anda suaranya? Baik, itu masalah al-fahsya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan agar kalian berkata ya. An di sini lihat, kita tahu an taqulu kalian berkata 'ala Allah, perihal Allah, tentang Allah ma la ta'lamun. Sebenarnya dengan adanya 'ala 'ala di sini menunjukkan seolah-olah kalian itu lebih di atas Allah. Sebenarnya bisa antaqulu fillah. Fillah itu tentang Allah bisa. Tapi ala Allah di sini seolah-olah kalian di atas Allah dari sisi pengetahuan. Itu sesuatu yang tidak ada syariatnya, tidak ada hujahnya, tapi kalian malah menetapkannya gitu. Dalam Islam. An di sini dikatakan harf masdari wa nasb. Huruf masdari maksudnya apa ini? Ya. Jadi ada yang namanya harf masdari. Dan atau al-harf al-masdari begini, setiap fi'il itu setiap fi'il itu misalnya ada masdarnya. Kalau di Indonesia kan gini misalnya, ana berbuat fi'il, masdarnya perbuatan. Pernah ana jabarkan tentang pengajian maf'ul mutlak gitu, dorobtu zaidan dorbatan atau dorban ya. Nah itu masdar. Contoh lain, saya melihat, maka masdarnya apa? Penglihatan bisa masdar, bisa juga penglihatan itu alat ya. Bahasa Jawa itu nyawang gitu, aku nyawang. Bahasa masdarnya apa? Masdarnya sawangan. Nah, itu masdar itu. Nah, kemudian jadi ada masdar kan? Taib wa antaqulu itu sama dengan Qaulikum. Qaulikum. Gimana itu ya? Kok bisa? Nah, ini an namanya an masdariyah, yaitu an yang bisa kalau dihapus maka tinggallah menjadi masdar muawwal namanya. Masdar. Paham gak di sini? Mulai paham atau mulai makin gak paham? Hah? Misalnya, saya tidak suka kamu berlari. Itu sama dengan saya tidak suka pelarianmu. Saya tidak suka kamu tersenyum. Saya tidak suka senyumanmu. Malah senyum, ah gimana sih antum? Karena enggak suka. Paham di sini? Saya tidak suka kamu, misalnya jadi bahasa Arabnya ana la uhibbu an tatabassam. Sama dengan ana la uhibbu tabassumaka. Jadi kalau an-nya dihapus, kan enggak mungkin ana la uhibbu tatabassam. Enggak mungkin, enggak bisa. Fi'il ketemu fi'il kayak gitu yang model kayak ini enggak bisa formatnya. Harus ada an masdariyah. Kalau an masdariyah dihapus, maka fi'il ini harus berubah menjadi masdar yang muawwal. Masdar tabassum. Ya berarti tadi saya tidak suka kamu berlari sama dengan saya tidak suka pelarianmu. Ya. Saya tidak suka kamu lucu. Saya tidak suka leluconmu. Lelucon itu bisa maknanya masdar untuk melucu atau pelucuanmu. Aneh. Al-muhim gitulah. Paham di sini masdar? Paham antum? Paham. Insyaallah alhamdulillah ya. Toyib, di sini lihat. Kalau kita lihat su, fahsya, isim semua. Tapi yang ketiga wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, ini baru fi'il nih. Bisa enggak diisimkan? Maknanya bisa diisimkan karena an di sini an masdariyah yang kalau dihapus sih maknanya adalah isim. Jadi innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa qaulikum 'ala Allahi ma la ta'lamun. Selama masdar serbut harus dinisbatkan kepada pelaku qaulikum. Khalas? Paham? Iya. Hasil perbuatannya. Perbuatannya bukan hasilnya. Bukan hasilnya maksudnya. Tapi perbuatannya yang disukai. Sebagaimana di sini yang diperintahkan adalah perbuatan ngomongnya atas Allah. Gitu. Bukan hasil dari ngomongnya. Dan ada taqyid mala ta'lamun, walaupun benar. Ya. Paham enggak ini? Kadang benar tapi enggak pakai ilmu. Enggak boleh itu. Termasuk salah juga itu. Jadi harus ada wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Dia enggak benar tapi enggak pakai ilmu. Dia benar ngomongnya tapi enggak pakai ilmu. Itu juga termasuk hal yang tidak boleh. Maksudnya enggak pakai kaidah, enggak ada rujukannya gitu kan. Masuk yang tidak layak atau tidak boleh. Makanya ada kalimat di sini ma la ta'lamun. Ya, bukan sekadar wa antaqulu 'ala Allah saja. Maksud. Apa orang enggak tahu, Bang? Wallahu a'lam. Ana takut untuk mengamalkan larangan ini. Ana enggak tahu ya. Ana ini belum ana pelajarin. Kenapa dia bisa dibedakan ini? Pasti ada hikmahnya, pasti. Pasti. Ya enggak mungkin enggak. Allah taala berkata itu semua dari lafal selalu ada hikmahnya. Tapi ya ini enggak tahu, wallahu a'lam. Ya. Tapi yakinilah ada hikmahnya, pasti. Ya, cuma memang belum ketemu aja sama kita. Insya Allah Allah Ta'ala jadikan kita menemukannya insya Allah. Tapi penting ini juga penting untuk diketahui. Cuma anda enggak tahu. Wa antaqulu yaitu wa qawlikum. Penting itu ya. Tapi pasti ada perbedaan kan? Pasti itu. Ada hikmahnya perbedaan. Cuma untuk lebih mendalam lagi itu zonanya belum bisa anda terawang. Saya sih terawang. Maksudnya belum bisa kita ketahui. Tapi ada perbedaan. Dan yang pasti ini lebih benar daripada dua sebelumnya. Iya gitu ya. Makanya yang namanya hak Allah itu lebih besar lagi dosa dibandingkan dengan hak manusia. Dari segi dosanya. Tapi dari segi keterikatan, hak manusia lebih sulit. Iya, cuman dosanya lebih besar hak Allah, benar. Cuman kepada hak manusia lebih sulit, kenapa? Karena dependent dengan orang itu maafin atau enggak, gitu kan? Nah, kemudian selain itu, manusia itu belum tentu pemaaf. Tapi Allah Maha Pemaaf, itu makanya. Selagi dosa kepada Allah itu lebih besar, bahwa hak Allah yang dirampas lebih besar, cuma Allah itu Maha Pemaaf. Dosa kepada manusia bisa kecil, cuman manusia itu enggak mau maafin. Nah, ini masalah nantinya. Cuma yang pentingan kita udah minta maaf. Kalau misalnya ada hak, kita tunaikan. Kalau dia belum minta, belum maafin, itu urusan dia nanti. Gitu. Tapi tetap aja enggak enak, gitu kan? Iya. Nah, di sini sayiat dan fahsya ini bisa berkaitan dengan orang. Tapi kalau ini langsung berkaitan dengan Allah Ta'ala dan agamanya. Gitu kan? Besar ini. Makanya mana yang lebih buruk, tidak ikhlas atau tidak ittiba? Dua-duanya buruk. Tapi mana yang lebih buruk? Tidak ikhlas. Kenapa? Karena tidak ikhlas itu berkaitan dengan hak Allah. Kalau tidak ittiba berkaitan dengan hak Rasul. Bahkan seolah-olah menuding Rasul ini tidak lagi diikuti atau tidak lengkap syariatnya, gitu kan? Seolah-olah. Ya makanya di sini puncaknya itu ketika kita berkata atas agama Allah tanpa pengetahuan, ma la ta'lamu. Apa yang tidak kalian ketahui? Baik, kemudian kita lanjut ke ayat berikutnya. Wa idza qila lahum, wow di sini wow ataf. Idza di sini dzaraf lima yustaqbalu min az-zaman. Dzaraf itu kita tahu dia adverb atau English-nya. Dari sini adverb di sini adverb of time maksudnya yaitu apa yang mustaqbal yaitu apa yang di hadapan nanti future dari zaman dia terbinakan fi mahalli nasbin terbinakan ala mabniun ala as-sukun mabniun ala ya as-sukun sorry fi mahalli nasbin sebagai apa fi mahalli nasbin kenapa dia mahalli nasbin dzaraf muta'alliqun biqalu karena dzaraf dzaraf mansub memang iya jadi dia kan dzaraf fi mahalli nasb mansub dzaraf itu mansub karena fawqa kan mansub aqila jika qila dikatakan qila ini fi'il madhi madhi madniun lil majhul jadi fi'il itu ada yang ma'ruf dan ada yang majhul. Ma'ruf itu yang aktif, yang majhul, yang pasif. Nah ini qila artinya dikatakan. Siapa yang mengatakan? Ya siapa aja dari da'i? Siapa aja yang menyeru? Ya. Di sini berarti pendainya, pendakwanya, penyerunya itu dimajhulkan. Maksudnya siapapun gitu loh. Siapapun dia yang mengatakan kepada mereka. Ya. Nah syuf sini mengatakan kepada mereka apa? Ittabi'u ma anzalallah, ikuti Allah. Kembalilah kepada Allah. Gitu loh. Nah, kita baru kalimat itu qila lahum dikatakan siapa yang mengatakan? Majhul kan? Yang penting siapa aja ibrahnya siapa aja di sini. Lahum buat kepada siapa? Mereka. Hum di sini dhamir muttasil fi mahalli jar. Baik, majrur dia. Hum di sini dhamir, ya kan? Artinya apa? Mereka bukan? Mereka ini orang ke dua atau ketiga? Ketiga. Dan sebelum-sebelumnya ya kita tadi udah bilang kum, kum, antum, antum, antum, kum, antum. Orang kedua jamak. Ini yang disebut uslub apa? Iltifat. Ini yang dalam tafsir atau balaghah disebut uslub iltifat, yaitu penolehan dari orang kedua ke orang ketiga, atau orang ketiga switching ke orang kedua. Sebagaimana surah Al-Fatihah. Tadi awalnya memuji Allah, alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini iltifat, bukan iltifat. Kenapa? Tadi kan memuji Allah seolah-olah Allah Ta'ala di sini lafal jalalah adalah ghaib, maksudnya orang ketiga, pihak ketiga, kan? Pihak ketiga. Astagfirullahaladzim. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Enggak ada anta di sini. Tiba-tiba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, langsung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang disebut iltifat. Dari yang tadi syu'urnya atau atmosfernya itu seolah-olah membincangkan pihak ketiga, sekarang tiba-tiba pihak ketiga itu ada di hadapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu namanya iltifat. Iltifat secara bahasanya apa? Penolehan. Noleh. Ya. Atau enaknya ini ada switching di sini. Peralihan. Yang tadinya mereka, yang tadi kalian menjadi mereka, yang tadi mereka menjadi kalian. Padahal mereka sama nih, hum di sini sama dengan kum, yaitu manusia-manusia kafir ini. Dan ketika dikatakan kepada mereka, makanya di sini wa idza qila lahum, wow, dalam wa idza di sini ataf. Nah, atafnya kemana? Ayo. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Gitu. La tattabi'u khutuwati syaitan. Di situ kata Imam Thahir bin Asyur dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir. Ada ikhtilaf di antara ulama. Wow, ini atafik mana? Namun dipilih wala tattabi'u khutuwati syaitan. Wa idza khila lahum ittabi'u. Nah, gitu kan? Paham enggak? Pertama dilarang, pertama sebelum dilarang apa? Disuruh makan. Bukan disuruh secara syar'i, tapi boleh makan dong, makan yang dihalalkan. Nah, dan jangan ikuti trik setan. Dan ketika mereka dikatakan ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka berkata gitu. Jadi atofnya ke wala tattabi'u khutuwati syaitan. Gitu. Dan jika dikatakan kepada mereka ittabi'u, artinya ikutilah, fi'il amr mabniun ala hadfin nun. Ini tadinya yattabi'una, fi'il amr mabni ala hadfin nun, dihapus huruf nunnya setelah waw, diganti dengan alif fariqah. Ittabi'u, apa yang diikuti, ma anzalallah. Ma di sini isim mausul, connector. Ya kan, isim mausul yang artinya yang, ya kan? Apa yang fi mahalli nasbin maf'ulun bih, perhatikan. Dia mansub posisinya. Kenapa? Karena maf'ul bih, loh kok maf'ul bih, gimana? Karena sebenarnya ma di sini itulah hakikatnya yang diturunkan Allah itu ma. Apa yang diturunkan Allah? Nah, terus yang diturunkan itu apa? Ya apa itu? Paham enggak ini? Misalnya, Al-Quran adalah apa yang diturunkan oleh Allah. Ya, apa yang diturunkan oleh Allah? Yang diturunkan kan apa itu? Apanya itu? Ya enggak? Berarti posisi dia sebagai objek, bukan? Objek yang diturunkan. Paham? Misal contoh lain. Taufik adalah orang yang ana cintai. Ya, please ya. Orang yang anda cintai, type. Yang anda cintai, siapa yang anda cintai? Ya orang itu, orang yang anda cintai. Gitu kan? Baik. Berarti ma di sini sebagai objek. Apa yang Allah turunkan? Yang diturunkan itu apa itu? Nah, anzalallah. Allah telah menurunkan. Fa'ilnya lafal jalalah Allah. Baik. Sekarang ada yang namanya ma masdariyah. Ma masdariyah itu bisa enggak? Bisa, ada. Nah, Al-Qur'an. Bentar ya. Anda lagi enggak Facebookan kok, lagi bentar lagi ini. Lihat-lihat dulu. Baik, antum bisa buka Al-Qur'an enggak? Anda bilang bisa buka Al-Qur'an. Bukan pernah, tapi bisa. Insyaallah bisa ya. Surat An-Najm ayat 26. An-Najm. Allah Ta'ala berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda." Subhanallah. Baik. Wa kam min malakin, di sini betapa banyaknya dari malaikat di langit-langit, subhanawat, subhanallah, la tughni syafa'atuhum, syafaat mereka tidak bermanfaat, tidak cukup, enggak ada manfaatnya sedikit pun, illa, kecuali, nah, min ba'di, setelah ayyadhanallahu, setelah Allah mengizinkan, lima yasha'u wa yarda, bagi siapa yang Allah kehendakinan, Allah ridhoi. Baik, di sini mana yang bisa menjadi masdar? An ya'zanallah. An ya'zanallah. An di sini an apa? An masdariyah. Berarti kalau an masdariyah berarti bisa kita ubah secara bahasa, bukan secara lafal, bukan secara ayat, bukan. Illa min ba'di idznillah. Paham di sini? Itu yang namanya masdariyah. Illa min ba'di idznillah. Kecuali setelah izin Allah. Tapi sini ta'birnya pakai fi'il. Illa min ba'di ayyadhanallah. Bisa illa min ba'di idhnillah. Idhn adalah masdar dari adhina ya'zanu. Paham? Mas Taufik Umar, paham? Enggak mesti, Mas. Enggak harus. Uridu an akuna gitu. Enggak mesti. Ya ini contohnya. An di sini masdari dan gimana? Antum enggak bisa mendebat juga, enggak mungkin masdari, tapi bisa illa min ba'di idzillah. Selesai masalah. Emang contoh basicnya kayak gitu. Contoh basicnya uridu an akuna minal, bukan akuna minal jahilin ya, uridu an akuna minal alimin, emang basicnya kayak gitu, cuman kan namanya bahasa kan progresnya banyak, apa banyak macamnya. Oke, kholas, yang penting mudah paham nih an masdariyah. Paham gak Mas Taufik? Belum. Kecuali ini bila. Kecuali setelah Allah mengizinkan dia, sama dengan kecuali setelah perizinan Allah terhadapnya. Paham? Kolas. Masa anak UIS 2 enggak tahu. Iya, Pak. Setelahan ya. Anda enggak tahu, Pak, kalau misalnya setelahan nasung isim. Ya, tahu anna. Kalau anna enggak tahu, anna enggak tahu. Enggak tahu bukan berarti enggak ada atau ada. Allah alam, bahasa ini bisa jawab. Tapi ada anna. Anna. Dia an mukhaffafah namanya. Anna mukhaffafah namanya. Contohnya di surat An-Najm mungkin ada. Ayat 38. Ah, bukan, di sini ayat 38 bertemu dengan huruf, bukan dengan isim. Baik, ayat 38 coba lihat, buka. Ada misteri sedikit. Alla taziru wa ziratu wizra ukhra. Itu gimana tuh? Itu an. Itu anna itu. Anna aslinya. Tapi bukan berarti ketemu dengan la, bukan. Tapi ketemu dengan domir sya'an namanya. Annahu la taziru wa ziratu wizra ukhra. Anna di sini bukan an masdariyah dia. An masdarnya itu hanya untuk fi'il, karena berkaitan dengan fi'il yang menjadi masdar. Adapun di sini alla taziru waziratu yarziru ukhra, artinya annahu la taziru. Hu di sini sya'narnya. Sya'narnya masalah, urusannya, bahwasanya urusannya adalah tiada yang dapat ini gitu ya, dengan artinya. Kemudian juga wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Wa annahu laisa lil insani illa ma sa'a, itu maknanya. Tapi an di sini jangan antum bilang oh an di sini an masdariyah, enggak. Enggak. Kok an masdariyah mana fi'ilnya? Nah, enggak ada. Hah? Laisa ini dia musyabbah bil fi'il dia. Laisa ya. Afwan, astagfirullah. Enggak. Dia itu apa sih namanya? Kayak kana itu. Nasikh. Fi'il yang nasikh. Bisa menjadi laisu, laisat, lastu, lasta. Ya. Gitu kan? Ya, fi'il ya. Fi'il yang menasakh. Wa annahu laisa. Ya. Lil insani illa ma sa'a. Nah, ma sa'a ini namanya ma masdariyah. Ya, sebagai mausul juga. Jadi sebagian dari masdariyah adalah mausul. Illa ma sa'a, kecuali apa yang dia kerjakan. Sama dengan gini, wa annahu laisa lil insani ma sa'a, sama dengan wa annahu laisa lil insani illa sa'yahu. Masdar dari sa'a, illa sa'yahu, kecuali perbuatannya. Itu yang namanya masdariyah. Hah? Bisa asal pakai ma. Iya. Bisa juga bisa pakai an. Enggak, bisa juga pakai mudhari bisa. Heeh. La a'budu ma ta'budun misalnya. Itu gimana tuh? Ma itu masdariyah bukan? Bukan. Bukan. Enggak. Mausul. Tapi dia enggak bisa disebut masdariyah. Kenapa? Nah, ini sama dengan yang kita hukum di sini, ma anzalallah. Kenapa? Karena posisinya dia sebagai maf'ul. Dah, maf'ul itu tidak bisa dinisbatkan kepada perbuatan pelaku. Misalnya bilang, "Saya memukul kamu." Ini adalah pemukulan kamu. Enggak, ini pemukulan dari saya. Maka di sini ma anzalallah, ittabi'u ma anzalallah, ma di sini ma masdariyah bukan? Bukan. Dia mausul biasa. Ya, mausul biasa. Kemudian yang tadi la a'budu ma ta'budun, ma di sini ma mausulah. Enggak boleh la a'budu ibadatikum, enggak. Ya, enggak bisa. Itu bedanya. Insyaallah antum nanti akan terbuka ketika antum belajar nahwu lama panjang. Ini cuman teaser aja. Ternyata ada ya kayak gini. Ternyata kayak gini ya, kan? Yang sebelumnya belum nyata, sekarang sudah nyata, gitu kan? Jadi begitu, Kang. Sama dengan misalnya ayat 31. Liyajziyalladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyalladzina ahsanu bil husna. Itu mana masdarinya, mana masdarinya? Ada enggak maksudnya? Ma, bisa dimasdarkan gak dia? Bisa mungkin ya, bima ya. Wallahu alam. Kita balik lagi ke ini. Kita udah kejauhan dari Al-Baqarah ke juz 27. Ini baru juz berapa nih? Juz 2 ya. 1 tahun 1 juz ya. Berarti insya Allah 30 tahun lagi antum khatam. Itu pun amin insya Allah. Itu pun kalau umur kita panjang dan kalau masih di masjid ini mungkin, kan kita enggak tahu. Tapi 30 tahun rencana ya. Siap ya, 30 tahun. Insyaallah nanti udah enggak kayak gini lagi maksudnya, udah luber sampai luar. Hah. Iya, sekarang kayak gini. Istiqlal ya. Nah, jadi Syekhul Istiqlal gitu. Bukan Syekhul Islam. Ittabi'u ma anzalallah. ikutilah apa yang Allah Ta'ala turunkan. Apa jawaban mereka? Reply-nya, Pak, qalu fi'il madhi dan fa'ilnya. Mereka berkata, bal. Bal ini disebut di sini harfu idrab, wa tidak. Huruf idrab. Idrab itu seperti, idrab kan artinya memukul, pertentangan, penentangan gitu. Jadi begini, sebelum bal, di antara qalu dengan bal itu ditakdirkan ada kalimat, harusnya harus ada kalimat. Iya. Sehingga maknanya sempurna. Ya, terpahami kalimat itu. Pas mereka dibilang adat ikutilah apa yang Allah Ta'ala turunkan. Mereka berkata, kami tidak mengikuti apa yang Allah turunkan, melainkan. Nah, ya. Jadi gak mungkin, Mas Taufik, antum ikut dong apa yang Allah anjurkan. Terus jawabnya apa? Melainkan saya ikuti apa yang bapak saya tuturkan. Itu kan aneh. Aneh kok langsung ngomong melainkan sih. Ada dong harusnya potongan mukadimah sebelumnya. Supaya orang gak merasa aneh banget nih. Gitu kan? Tapi di sini keanehan tersebut adalah balaghah. Supaya kita mikir. Bagi yang mau merenungi. Ya. Mas Arif, Arif Indrawan, Masya Allah antum ini, Masya Allah, enggak pernah naik kelas, enggak pernah masuk kelas. Antum, apa, ikutilah petua-petua para guru antum. Mas Arif jawab, melainkan saya lebih mengikuti penjaga warung. Apa itu, kok langsung melainkan, ngapain kok melainkan? Tapi yang tengkap, saya tidak akan mengikuti para guru saya. Saya mengikuti penjaga warung. Nah, itu baru lengkap kalimatnya. Oke, gitu ya. Bal artinya apa tadi? Melainkan. Itu yang disebut harf idrab, menunjukkan ada pertentangan antara beberapa kalimat. Melainkan nattabi'u, kami mengikuti. Ma alfaina, apa yang telah apa? Kami temui atasnya pada bapak-bapak kami. Alfa yulfi, wajari ajidu, ya, oke. Menemukan, kami telah menemukan. Baik, di sini ma alfaina, berarti ma di sini isim mau sul fi mahalli nas bin maf'ul bih. Seperti yang tadi ma anzalallah. Dia malah mengikuti ma alfaina alaihi abana. Nah, berarti alfa yulfi itu membutuhkan berapa? Membutuhkan dua maf'ul, bukan? Membutuhkan dua maf'ul, sahih. Coba ini di tolong dibenerin casannya itu sampai chargernya itu udah masuk, cuman iniannya enggak chargernya di sampai bisa. Nah, udah. Syukran. Taib, alfa yulfi mulkan dua maf'ul. Alaihi ini karena memang tidak terlihat maf'ulnya, jadi pakai apa namanya? Pakai harfu jar. Apa yang kami temukan atasnya bapak-bapak kami. Jadi, kami lebih mengikuti tradisi kami. Tradisi dari bapak-bapak kami. Taib, dah sampai itu. Itu lawannya. Jadi udah tahu tandingannya ini, mereka menandinginya dengan tradisi semata, nenek moyangnya. Daripada mengikuti Allah Ta'ala. Awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'a wa la yahtadun. Awalau, di sini. Apa? Hamzah di sini apa? Dhamir. Bukan. Hah? Hamzah apa? Istifham. Baik. Di sini ada enggak sih? Mana dia? Oh, Al-Hamzah ya. Al-Istifham Inkari namanya. Apa itu Istifham Inkari? Pertanyaan yang bukan untuk dijawab. Tapi pertanyaan yang menunjukkan pemilik pertanyaan tersebut mengingkari apa yang dia pertanyakan. Apa-apaan ke kita? Iya. Ya misalnya suatu ketika Mas Arif ya lagi naik sepeda. Kemudian dia turun dari sepedanya, tiba-tiba manjat tiang listrik. Kemudian menyetrumkan dirinya. Dia bilang, apa-apaan nih? Gitu kan. Oh, kan diketawain nanti. Nah, kemudian misalnya satu majelis banyak orang. Nah, yang ini dengerin semua, yang ini mainan HP semua. Apa yang kamu kerjakan? Loh, dijawab mereka, emang situ nggak ngeliat? Wah, ini kurang ajar nih. Nah ini udah tahu nih istiqam ingkari, masih dijawab gitu. Gak bener kan? Nah, kadang istifham itu kadang untuk inkari, kadang kalau di Indonesia istifham itu untuk basa-basi, istifham basa-basi berarti. Misalnya tahu udah pulang, udah pulang, lu nggak ngeliat udah pulang, kan? Udah tahu udah pulang mesti nanya aja. Nah, jadi ini istifham basa-basi. Nah, kemudian awalau, wow di sini wow atof, kita nggak usah diinin karena ini berat juga nih pembahasannya. Maksudnya gini, atofnya kayak gini. Atattabi'una ma alfaitum 'alaihi aba'ukum walau kanu gitu. Walau kana aba'ukum gitu. Mau begitulah. Atau ayattabi'una ma alfau 'alaihi aba'uhum walau kana abahum la yaqiluna syai'an. Jadi gitu. Al-muhim, jangan dipikirkan nanti takutnya berat sekali ini. Apakah meskipun kana abahum ya. Abahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Bapak-bapak mereka, walaupun bapak-bapak mereka la yaqilun, tidak berakal. Tidak ya'kilun ini ya'fahamun, tidak memahami sedikit pun. Ini la ya'kilun fi'il apa nih? Fi'il madhi mudhari atau amr atau nahi? Mudhari. Mudhari menunjukkan kapan? Sekarang atau masa depan. Tapi bapak-bapak nenek moyang mereka kapan terjadinya adanya? Masa lalu. Kenapa pakai la ya'kilun? Karena ada kana sebelumnya. Enggak. Karena ada kana sebelumnya. Iya, ada kana. Kana itu lampau. Apakah walaupun kana dahulunya bapak-bapak mereka tidak berakal, tidak memahami apapun dari kebenaran, wala yahtadun dan tidak mendapatkan petunjuk. Jadi kan kalimat yang munqati' nih, kalimat awalau kana abahum la yaqiluna syai'a wala yahtadun itu terputus. Berarti harus ada takdir di sini, muqaddar. Awalau, ya. Jadi makanya waw antara alif hamzah dengan waw hamzah istifham inkari dengan waw atof itu ada kalimat, ya. Apakah mereka tetap mengikuti apa yang ada pada bapak-bapak mereka meskipun bapak-bapak mereka tidak memahami sedikit pun dan tidak mendapatkan petunjuk? Paham di sini? Dah. Lumayan capek juga ternyata hari ini. Waalaikumsalam. Anda tahunya hasr. Terus untuk apa? Gini, pembatasan itu maknanya adalah penekanan sebenarnya. Dia penekanan lebih strik ke pelaku atau mubtada'nya. Penekanan terhadap mubtada' tersebut. Kalau misalnya ustaz tersebut mengatakan maksud dari ada pendapat lain yaitu penekanan, sebenarnya sama aja. Penekanan ada pembatasan adalah penekanan, namun tidak semua penekanan pembatasan. Inna ma aslinya memang penekanan. Tapi ketika ada tambahan ma, dia dibatasi. Ya, inna ma anta munzir. Sama seperti anta munzir biasa. Innaka munzir, penekanan bahwasanya kamu munzir. Inna ma anta munzir itu penekanan bahwasanya kamu itu tidaklah kamu selain munzir. Kalau misalnya maksud inna ma al-a'malu binniyat, tidaklah amal-amal tergantung pada apa? Sesungguhnya niat, amal-amal tergantung pada niatnya, Kalau bukan penekanan dan bukan pembatasan, apalagi? Sebenarnya kita bilang tadi, semua bentuk pembatasan sebenarnya penekanan. Kenapa dibatasi? Ditekankan supaya tidak ada yang masuk ke dalam kategori itu selain dia. Sehingga harus ditekankan. Itu. Wallahu alam. Kalau misalnya mungkin tafsiran lain, wallahu alam mungkin benar, tapi anda enggak tahu. Anda enggak tahu. Assalamualaikum. Ustaz DZ, koma, apa makna muta'alik? Tanda tanya. Muta'alik artinya terkait dengan. Makanya muta'alikun bi terkait dengan. Contoh nih misalnya nih. Tadi apa ya muta'alik bi di sini? Bisu, ya kan? Kemudian al-fahsya. Dan kemudian takdir dari jumlah antaqulu ala Allahi ma la ta'lamun, semuanya itu muta'alik dengan ya'murukum. Kenapa maksudnya muta'alik? Bahwasanya objek-objek ini itu sangat terikatnya ke ya'murukum, bukan ke yang lainnya. Nah, misalnya nih, misalnya ana anhakum wa amurukum, misalnya ana anhakum bisu wal fahsya wa amurukum bitta'ah. Nah, sekarang ada berapa fi'il di situ? Ana ulangi. Ana amurukum, apa yang pertama tadi? Ana anhakum, saya melarang kalian, a'an ya, anil maksiyah. Ana anhakum anil maksiyah. Catat itu. Wa amurukum, dan perintahkan kalian, bit to'ah. Baik. Dengan ada harfu jar ya, dan majrur. Bil maksiyah dan bit to'ah. Juga ada dua isim. Anhakum dan amurukum. Nah, bil maksiyah ini harus ada ta'aluknya. Kenapa? Karena pertama, dia ini syibih jumlah. Yaitu bil ma'asiyah itu gak sempurna itu. Nah, gak sempurna. Harus keterkaitan, ada keterkaitan dengan lafal lain. Makanya disebut ta'aluk, keterkaitan, ketergantungan. Dengan apa bil ma'asiyah ini? Dengan anhakum. Contoh Indonesia ini dulu lah, Indonesia ini dulu. Saya melarang kalian dari maksiat. Baik. Kalau anda bilang saya melarang kalian, itu gimana? Cukup enggak jadi kalimat? Cukup kan? Enggak, saya melarang kalian, selesai dah. Iya, saya larang kamu. Cukup enggak? Cukup. Tapi kalau misalnya tiba-tiba bilang assalamualaikum, dari maksiat. Loh, kamu setan berarti. Nah, dari maksiat ini enggak cukup. Apa? Dari maksiat anil ma'asi. Harus ada ikatan dengan fi'il. Gitu. Oke, disebut anil ma'asi amurukum anhakum anil ma'asi. Begitu ya. Paham gak di sini? Akhwat yang ini paham gak? Muta'alik itu artinya keterikatan. Yaitu bahwasanya kalimat atau kata tersebut terikat dengan kata kerja. Paham di sini? Pada diam. Diam tanda setuju. Diam tanda paham. Mudah-mudahan paham. Kalau enggak paham, semoga Allah yang memahamkan. Karena ana cuma bisa begitu doang. Ya. Yang kedua, dan apakah beda i'rab? Subhanallah. Alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, tulisannya marfu', jar dan nasab dengan muta'alik dan tanpa muta'alik. Sekarang ada marfu', ada majrur, ada mansub, ya kan? Kalau marfu' itu begini, muta'alik itu biasanya jar dan majrur. Nah, itu aja. Muta'alik itu biasanya jar dan majrur. Ketahuilah di sini, ya, ana ulangi lagi, fi'il, kata kerja itu ada yang transitif, ada yang intransitif. Ada yang maksudnya transitif itu yang membutuhkan objek. Dalam bahasa Arabnya apa? Muta'addi. Intransitif tidak membutuhkan objek. Bahasa Arabnya lazim. Nah, lazim dah. Tamatkan dah, selesai. Yang muta'addi ini terbagi menjadi dua. Ada muta'addi yang membutuhkan objek, dua-dua yang membutuhkan objek. Membutuhkan objek langsung. Langsung ke objek, ada yang membutuhkan objek dengan cara menambahkan harfu jar. Ya. Misalnya Anda bilang, ana adribuka. Saya pukul kamu. Mau contoh dari Anda selalu kayak gitu. Kalau enggak mukul, bunuh, apa gitu kan contohnya. Supaya hati-hati antum. Saya pukul kamu. Kamu ini udah khalas. Dia sebagai objek maf'ulun bih. I'rabnya apa? Mansub maf'ulun bih. Enggak pakai muta'alliq, enggak usah. Muta'alliq itu ketika jar dan majrur ada. Nah, kalau misalnya ini ana ya'murukum bisu. Kita aja udah. Memerintahkan, taib. Memerintahkan kalian. Kum di sini maf'ulun bih ya. Maf'ulun bih. Itu maf'ulun bih yang langsung itu kan. Tapi ternyata ada juga maf'ulun bih tapi lainnya, tapi membutuhkan harfu jar. Su di sini. Membutuhkan ba bisu. Ya. Saya gini nih, Mas Taufik. Taufik, ini Taufik, Taufik. Ya. Taufik formula 44. Misalnya, Mas Taufik, ana perintahkan antum. Oke, siap. Nah, ana perintahkan antum. Iya, ya, apa-apa. Ana perintahkan, ana udah kalimat sempurna. Kenapa antum nanya-nanya? Enggak, antum kan perintahkan ana. Ya apa yang diperintahkan? Lah iya, ana perintahkan antum. Ya apa yang diperintahkan? Kan debat jadinya. Berarti udah ada tadi, ana memerintahkan antum. Ana amurukum. Baik. Memerintahkan itu lazim atau muta'addi? Membutuhkan objek atau enggak? Membutuhkan objek. Objeknya udah ada belum? Udah ada. Ana memerintahkan antum. Antum objeknya. Tapi ternyata ada objek yang membutuhkan harfu jar. Nah, ana memerintahkan antum dengan kesetiaan terhadap ana. Masya Allah. Subhanallah. Laki-laki ini maksud saya. Maksudnya kesetiaan sebagai pembantu ana. Sorry ya. Jangan tersinggung, Mas. Nah, jadi dengan kesetiaan. Ana setia apa bahasa Arabnya? Gak usah setia, membantu aja. Ana memerintahkan antum untuk membantu ana. Ana amuruka bi khidmati. Ya. Ya, ana memerintahkan antum untuk membantu ana. Nah, bi khidmati ini jar majrur bukan? Jar bi majrur khidmah. Nah, jar majrur ini ada harus ada ta'alluq enggak? Harus ada ta'alluq keterikatan dengan fi'il. Dia sebagai maf'ul tapi harus ada jar majrur. Maf'ul kedua. Tapi harus dengan jar majrur. Nah, jadi bi khidmati ini ketergantungan pada fi'il amuru. Tapi enggak selalu dengan fa maf'ul, kadang dengan alat. Misalnya daraba yadribu memukul kan? Butuh objek enggak? Butuh objek. Adribuka. Adribuka khalas selesai kan kalimatnya? Fi'il, fa'il, maf'ul, selesai kan? Selesai kan akhwat, selesai. Tapi kalau misalnya mau nambahin boleh enggak? Boleh. Adribuka bisayf. Saya pukul kamu dengan pedang. Pedang Batman. Pedang Robocop, pedang RSBO, pedang matahari, siapa tuh? Tahun 90-an dulu. Ana adribuka bisayf. Bisayf ini artinya dengan pedang. Nah, bisayf ini kan enggak bisa berdiri sendiri dia. Harus bergantung pada perbuatan. Dengan pedang. Lah apa dengan pedang? Ya harus ada. Saya memukul dengan pedang misalnya. Adribu bisayf. Maka bisayf ini, jar majrur ini bergantung pada adribu, muta'alliq bi adribu. Contohnya misalnya, ana amshi wa adribu bisayf. Saya jalan dan memukul dengan pedang. Sekarang bisayf ini harus ada ta'alluqnya kemana? Apakah ke amshi atau ke adribu? Kalau antum bilang ke amshi, berarti ada yang salah sama otak antum. Saya berjalan dengan pedang. Dalam bahasa Arab gak bisa kayak gitu, berjalan dengan pedang. Kalau berjalan sambil membawa pedang, beda lagi kalimat. Tapi ana amshi wa adribu bisayf. Bisayf ini ta'alluq kepada adribu. Udah mulai clear atau belum? Apa jawaban akhwat apa tuh? Udah mulai clear belum? Dengar jawabannya gak? Gak dengar jawabannya. Harusnya anak tadi pertanyaan ini gak usah dijawab. Sekarang anak tanya dan mereka gak jawab. Udah clear belum akhwat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, ada yang mau bertanya lagi sebelum kita tutup? Atau mau bertanya kayaknya? Oh, kepada khobarnya mas. Maksudnya fungsi khobarnya untuk disambungkan kepada mubtada'nya. Enggak, membatasi Hasannya itu hanyalah seorang munzir. Enggak bisa-bisa sih emang. Membatasi itu adalah itu gitu loh. Maksudnya, intinya menekankan juga kan ya. Enggak gitu. Enggak. Ia membatasi kabarnya sekali membatasi mubtada'nya juga gitu. Gimana bahasa ini ya? Dia enggak berarti bahwasanya yang namanya khabar ini hanyalah mubtada' ini, enggak. Enggak gitu memahaminya. Pembatasan di sini adalah penekanan bahwasanya Hasan ini benar-benar munzir, tidak lainnya mungkin. Mungkin. Al-Mu'im, intinya dari pembatasan adalah penekanan. Tapi penekanan yang bersifat apa? Tidak boleh dipahami yang di luar masuk dan yang udah masuk keluar. Itu yang namanya pembatasan. Untuk apa ada pembatasan? Supaya yang di luar tidak masuk dan yang ada di dalam tidak keluar. Itu penekanan pembatasan namanya. Dibandingkan dengan penekanan umum itu supaya orang lebih percaya. Tapi penekanan pembatasan itu supaya fungsi dari kalimat tersebut, ya, itu benar-benar tertekankan gitu ya. Bukan sekadar orang untuk percaya. Bingung nggak? Lebih-lebih aneh. Itu lain lagi, uslub lain lagi itu, bisa. Iyyaka na'budu, bisa. Bisa, ada uslub, beberapa uslub yang pembatasan atau pengkhususan selain dari pakai innama. Ada dengan nama anda tambahan istitsna, ada dengan khobar didahulukan, muqaddam, ya. Seperti bismillahi aqra' misalnya. Atau dengan cara maf'ul bihnya dikedepankan dulu. Itu. Ma'mulnya dikedepankan bisa. Gitu ya. Baik, kita istirahat dulu break. Setelah itu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.